Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Kitab tafsir karya Fadilatul Syekh Al-Mufassir Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih pada tafsir surah Al-Baqarah sampai pada ayat yang ke-86. Kita masuk pada ayat yang ke-87. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, wa laqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul wa atayna Isa ibn Maryama al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa laqad atayna Musa al-kitab, dan sungguh kami telah memberikan Alkitab kepada Musa, yaitu Taurat. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul, dan kami susul setelahnya dengan para rusul. Allah utus para rusul yang mereka berpegang dengan Taurat tersebut, mendakwahkan apa yang didakwahkan oleh Musa alaihi salatu wassalam. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat, dan kami juga telah memberikan kepada Isa putra Maryam bayyinat, bukti-bukti kebenaran, mukjizat-mukjizat. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami kuatkan Isa putra Maryam alaihi salatu wassalam dengan ruhul qudus, yaitu Jibril alaihi salatu wassalam. Afakullama ja'akum rasulun, apakah setiap datang kepada kalian seorang rasul, bima la tahwa anfusukum, yang membawa ajaran yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, istakbartum, kemudian kalian sombong karena tidak sesuai dengan hawa nafsu. Fafarikon kadzabtum, dan sebagian para nabi kalian dustakan. Sebagian mereka para rasul kalian dustakan. Wafarikon taktulun, dan sebagian yang lainnya kalian bunuh. Ini yang dilakukan oleh Bani Israel. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada mereka Taurat, kemudian disusul dengan para rasul. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yamtannu ta'ala ala Bani Israel an arsala lahum kalimahum Musa. Allah memberikan anugerah kepada Bani Israel dengan mengutus kepada mereka Musa alaihi salatu wassalam, yang merupakan kalimullah, orang yang langsung diajak bicara oleh Allah. Wa atahu Taurah, dan Allah berikan kepada beliau Taurat. Thumma taba'a min ba'dihi birrusul, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala susul setelah Musa alaihi salatu wassalam dengan para rasul yang lain. Allah utus lagi rasul, Allah utus lagi rasul dari Bani Israel. Alladzina yakumuna bitaurah, yang mereka berhukum dengan kitab Taurah. Ila an khatama anbiya'ahum bi Isa ibn Maryam alaihi salam, sampai Allah subhanahu wa ta'ala tutup nabi-nabi mereka, nabi-nabi Bani Israel, ya, dengan Nabi Isa putra Maryam alaihi salatu wassalam. Wa atahu minal ayatil bayyinat, dan Allah berikan kepada Isa alaihi salatu wassalam ayat-ayat yang menjadi bukti-bukti kebenaran. Ma yu'minu ala mislihil bashar, bukti-bukti yang menjadikan na'am seorang beriman. Mu'jizat-mu'jizat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Isa alaih salatu wassalam. Wa ayyadnahu biruhil kudus, dan Allah kuatkan juga Nabi Isa alaih salatu wassalam dengan ruhul kudus. Ay qawwahu Allah biruhil kudus, Allah kuatkan dengan ruhul kudus. Qala aktsarul mufassirin, berkata mayoritas ahli tafsir, innahu Jibril alaihi salam. Yang dimaksud dengan ruhul kudus adalah Jibril, malaikat Jibril alaihi salam. Wakila, ada juga yang menafsirkan innahul iman alladhi yu'ayyidullahu bihi ibadah. Ada juga yang menafsirkan makna ruhul kudus adalah keimanan yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan hambanya. Dengan adanya keimanan tersebut, Allah kuatkan hambanya. Tapi mayoritas para ahli tafsir menafsirkan bahwa ruhul kudus adalah Jibril alaihi salam. Thumma, kemudian, ma'ahadzihin ni'am, bersamaan dengan nikmat-nikmat ini yang Allah berikan kepada Bani Israel, ya. Allah berikan kepada mereka kitab sebagai pegangan, pedoman hidup. Allah utus para rasul yang banyak setelah itu, yaitu setelah Musa alaihi salatu wasalam, sampai kepada diutusnya Isa alaihi salatu wasalam kepada mereka, Bani Israel. Bersamaan dengan nikmat-nikmat yang banyak ini, allati la yuqaddar qadruha, yang tidak bisa dihitung kadarnya, tidak bisa diukur banyaknya, lamma ataukum, ketika datang kepada kalian wahai Bani Israel, bima la tahwa anfusukum, ketika Rasul tersebut datang kepada kalian membawa perkara yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, istakbartum, kemudian kalian sombong, angkuh, tidak mau menerima, anil imani bihim, tidak mau mengimani mereka para Rasul dan apa yang mereka bawa, fafarikon minhum kadzabtum, bahkan sebagian dari mereka kalian dustakan, wa fariqan taqtulu, dan sebagian para rasul yang lainnya kalian bunuh. Faqaddamtumul hawa 'alal huda, kalian mendahulukan hawa nafsu daripada petunjuk. Wa asartumud dunya 'alal akhirah, dan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirah. Wa fiha minat taubikh wa tasydid ma la yakhfa. Maka di dalam ayat ini terdapat celaan dan juga sikap yang keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Ma la yakhfa. Ada celaan dan sikap yang keras yang tidak tersembunyi. Kemudian mereka juga mengatakan pada ayat yang setelahnya, ayat yang ke-88, waqalu qulubuna ghulf bal la'anahumullah bikufrihim faqalilam ma yu'minun, dan mereka berkata qulubuna ghulf, hati-hati kami tertutup, kami enggak faham, kami enggak ngerti. Bal la'anahumullah bikufrihim, tetapi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah melaknat mereka, telah mengutuk mereka karena sebab kekufuran yang ada pada mereka. Faqalil lamma yu'minun, dan sedikit orang yang beriman dari mereka. Ae maknanya, i'tazaru 'anil iman lamma da'awtahum ilaihi ayyuhar rasul. Mereka beralasan, beralasan enggak mengimani rasul dan apa yang dibawa oleh rasul, mereka beralasan dari mengimani apa yang didakwahkan oleh para rasul. Bi anna qulubahum ghulf, bahwasannya hati-hati mereka tertutup. Alasan mereka, hati kami tertutup. Ai 'alaiha ghilaf wa aqtiyah, itu hati kami padanya ada tutup dan ada aqtiyah, lapisan-lapisan yang menutupi. Falatafqahu ma taqul, sehingga hati-hati kami tidak bisa mengerti atau memahami apa yang engkau ucapkan wahai Rasul. Yani fayakunu lahum bizamihim udhrun li'adamil ilm, yaitu mereka menduga bahwasannya ini adalah uzur. Uzur karena li'adamil ilm, karena tidak mengerti atau tidak memahami. Jadi alasan mereka enggak beriman dengan apa yang dibawa oleh para rasul, alasannya karena kami enggak faham, enggak ngerti. Fahadza kadzbun minhum, dan ini adalah dusta dari mereka. Dusta ketika mereka mengatakan kami enggak ngerti, enggak faham, sehingga kami enggak mau beriman. Dusta ini. Falihadza qala ta'ala Allah, oleh karena itu Allah berfirman, bal la'anahumullah bikufrihim ay annahum matrudun mal'unun, yaitu bahwasanya mereka adalah matrudun, terusir, wa mal'unun, dan terlaknat, yaitu terusir dari rahmat Allah, terkutuk, bisababi kufrihim, karena sebab kekufuran mereka. Faqalilan almu'minu minhum, sehingga sedikit orang yang beriman dari mereka, atau qalilan imanuhum, sedikit keimanan mereka. Wa kufruhum wal kathir, sedangkan yang banyak adalah kekufuran yang ada pada mereka. Kadzib, dusta. mengatakan bahwasannya na'am, kami enggak faham, kami enggak ngerti, ya. Kami enggak berilmu, ya. Sehingga tidak mengimani apa yang dibawa oleh para rasul. Kadzbun, kedustaan dari mereka. Sehingga Allah laknat mereka, Allah kutuk mereka. Kemudian ayat yang selanjutnya, falamma ja'ahum kitabun min indillah, dan ketika datang kepada mereka kitab, yaitu Al-Qur'an dari sisi Allah, musaddiqul lima ma'ahum, yang Al-Qur'an ini membenarkan apa yang ada pada mereka. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, dan mereka dahulu selalu meminta na'am kemenangan, atau selalu meminta nabi atau orang yang diutus yang akan bisa membawa kemenangan, ala ladzina kafaru, terhadap orang-orang kafir. Ketika mereka berseteru dengan orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah, maka Bani Israel selalu meminta ada pemimpin atau nabi yang bisa membawa kemenangan bagi mereka ketika mereka berperang dengan orang-orang musyrikin jahiliyah. Mereka selalu berharap ada kemenangan terhadap orang-orang kafir atau orang-orang musyrikin jahiliyah. Falamma ja'ahum, ketika datang kepada mereka, ma'arufu, apa yang mereka ketahui, datang seorang nabi, seorang rasul, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa Al-Qur'an, kafaru bihi, tiba-tiba mereka ingkar, kafir. Falanatullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah terhadap orang-orang kafir. Karena mereka apa? Sesat, ingkar, kafir di atas ilmu. Di atas ilmu pengetahuan. Yang sebelumnya mereka menunggu-nunggu seorang nabi, seorang rasul, yang akan bisa membawa kemenangan terhadap orang-orang kafir. Setelah muncul rasul tersebut, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka enggan beriman. Kafaru bihi, mereka kafir. Maka falaknatullah alal kafirin, laknat Allah bagi orang-orang kafir. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum, betapa jelek perbuatan mereka. Mereka menjual atau membeli diri mereka, ayakfuru bima anzalallahu bagian, dengan ingkar atau kufur terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Jadi mereka lebih memilih diri-diri mereka daripada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Lebih mendahulukan hawa nafsu dan keinginan mereka daripada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadih. Karena bagian kedengkian, dengki, hasad atau dengki, baghi, karena Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan karunianya kepada hamba Allah yang Allah kehendaki, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faba'u bighadabin ala ghadab, maka mereka harus menanggung kemurkaan dari Allah, kemurkaan demi kemurkaan. kemurkaan setelah kemurkaan. Allah murka, kemudian mereka berbuat pelanggaran lagi, Allah murka lagi, dan seterusnya. Walil kafirina azabun muhin, dan bagi orang-orang kafir azab yang menghinakan. Untuk perhatikan apa yang dilakukan oleh Bani Israel. Ailamma ja'ahum kitabun min indillahi ala yadi afdalil khalq wa khatamil anbiya, yaitu ketika datang kepada mereka kitab dari sisi Allah, yaitu Al-Quran. Datang kepada mereka kitab dari sisi Allah melalui tangan afdalul khalq, melalui orang yang paling mulia, makhluk yang paling mulia. Wa khatamil anbiya, dan penutup para nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al mustamil ala tasdiqi ma ma'ahu min at-Taurah, yang kitab tersebut mencakup pembenaran atau mengandung pembenaran terhadap Taurat yang ada pada mereka. Al-Quran membenarkan apa yang ada di dalam Taurat yang ada pada mereka. Wa qad 'alimu bihi, dan mereka pun telah tahu hal tersebut. Wa tayakkanuhu, dan mereka pun telah yakin. Hatta innahum kanu idza waqa'a bainahum wa bainal musyrikin fil jahiliyah huruf, sampai-sampai ketika mereka mengalami peperangan pada zaman jahiliyah, mengalami peperangan dengan orang-orang musyrikin, mereka berseteru berperang dengan orang-orang musyrikin, istansaru bihadzan nabi, mereka meminta pertolongan kepada nabi ini, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watawa'aduhum bikhurujihi, dan mereka Bani Israel mengancam orang-orang musyrik akan keluarnya seorang nabi yang dia nabi ini akan membawa kemenangan. Wa annahum yuqatilunal musyrikina ma'ahu, dan bahwasannya nabi ini nanti akan berperang melawan orang-orang musyrikin. Falamma ja'ahum hadzal kitab wan nabi, kemudian ketika datang kepada mereka kitab Al-Qur'an dan nabi ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi arafu, yang mereka tahu, mereka kenal tahu mereka kalau itu nabi yang hak, rasul yang hak, yang benar. Kafaru bihi, tiba-tiba mereka ingkar. Nah, kufur bagian wa hasadan, karena kedengkian dan hasad. An yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi, hasad dengki karena Allah telah menurunkan karunia-Nya kepada hamba Allah yang Allah kehendaki, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala'anahumullah, karena kekufuran mereka maka Allah subhanahu wa ta'ala melaknat mereka. Wa ghadiba 'alaihim ghadban ba'da ghadbin, dan Allah murka kepada mereka dengan kemurkaan setelah kemurkaan. Likasrati kufrihim, karena banyaknya kekufuran mereka Bani Israel. Wa tawali syakkihim wa syirkihim, dan terus menerusnya mereka itu ragu dan melakukan kesyirikan. Sehingga Allah laknat mereka Bani Israel. Walahum fil akhirah, dan mereka di akhirat nanti azabun muhin, bagi mereka azab yang menghinakan. Ay mu'limun muji'un, yaitu azab yang pedih, yang menyakitkan. Wahuwa sulyul jahim, apa azab tersebut? Dia itu dicampakkan ke dalam neraka al-jahim yang menyala-nyala. Wal-iyadzubillah. Wafutu na'imil muqim, dan hilangnya kenikmatan yang kekal abadi. Mereka enggak mendapatkan kenikmatan yang kekal abadi. Fabi'sal hal haluhum, dan sejelek-jelek keadaan adalah keadaan mereka. Wabi'sa masta'adu wastabdalu minal imani billahi wa kutubihi wa rusulihi wal kufri bih wa bi kutubihi wa bi rusulihi. Dan sejelek-jelek ganti ya, adalah ganti yang ada pada mereka, yaitu mereka mengganti keimanan kepada Allah, mengganti keimanan kepada kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dengan kekufuran. Jadi keimanan mereka ganti dengan kekufuran. Kekufuran kepada Allah, kekufuran kepada kitab-kitabnya, dan kekufuran kepada para rasulnya. Ma'a ilmihim wa tayaqqunihim, padahal mereka tahu, padahal mereka yakin kalau itu benar. Fayakunu a'zham li'adzabihim, sehingga karena mereka tahu ya, sesat di atas ilmu, kafir di atas ilmu ya, maka a'zham li'adzabihim, semakin besar azab bagi mereka, semakin dahsyat azab dan siksa yang menimpa kepada mereka. Hadhihi ba'du ahwal Bani Israel, ini sebagian keadaan Bani Israel. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat yang ke-87, 88, 89 dan 90 bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Bani Israel yang Allah subhanahu wa ta'ala telah karuniakan kepada mereka seorang Rasul, Musa alaih salatu wassalam, dan juga Alkitab yaitu Taurah yang menjadi pedoman hidup. Dan setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala susul lagi dengan para rasul yang lain. Sampai terakhir dari rasulnya Bani Israel adalah Isa putra Maryam alaihi salatu wassalam. Namun ketika datang kepada mereka rasul yang membawa perkara yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, keinginan mereka, maka mereka enggan menerima. Tidak mau menerima, sombong, angkuh. Bahkan sebagian para rasul mereka bunuh. Sebagian para rasul yang lainnya mereka dustakan. Sebagian yang lainnya mereka bunuh. Ini kondisi Bani Israel. Kemudian setelah mereka kafir atau kufur, bahkan membunuh sebagian para nabi dan yang lainnya, tidak mau menerima apa yang dibawa oleh para rasul ya, yang datang kepada mereka, kemudian mereka beralasan qulubuna ghulf ya, hati-hati kami ini tertutup, itu kami enggak paham, kami enggak ngerti apa yang disampaikan rasul ya, sehingga kami enggak mau beriman. Alasan ya, alasan ini adalah alasan yang kadzib, alasan dusta. Dusta kalau mereka mengatakan enggak faham, enggak ngerti. Padahal Taurat ada pada mereka. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala laknat mereka. Bal la'anahumullah bikufrihim. Karena mereka dusta di atas ilmu. Mereka sesat, ingkar terhadap para rasul dan apa yang mereka bawa di atas ilmu. Kemudian ditambah lagi ya, kalau tadi para rasul Bani Israel yang datang kepada mereka juga mereka dustakan ya, jika yang datang kepada mereka tidak sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian ya, setelah selesai para rasul dari Bani Israel yang Allah utus kepada mereka sampai diutusnya Isa putra Maryam alaih salatu wassalam kepada mereka, mereka pun mendustakan ya, Isa putra Maryam alaih salatu wassalam, bahkan menuduh dengan tuduhan yang menjijikkan ya, mereka mengatakan bahwasanya Isa waladuz zina, adalah anak zina. Ya. Na'udzubillah. Ya. Dan seterusnya mereka dustakan para rasul. Ya. Bahkan mereka na'am ingin membunuh ya, Isa putra Maryam. Ya. Nah, mengejarnya, mencarinya, ya. Nah, untuk dibunuhnya. Akan tetapi bal rafa'allahu ilaihi, Allah Subhanahu wa taala angkat nam Isa putra Maryam alaihi salatu wasalam ke langit. Nah, sehingga sekarang beliau masih hidup. Nah, Allah angkat ke langit yang nanti akan turun di akhir zaman. Nah, adapun yang mereka bunuh, yang mereka salib adalah nah, man syubbiha lahu, orang yang diserupakan dengan beliau. Setelah selesai para nabi dari kalangan Bani Israel yang Allah utus kepada mereka, nah, dan itu pun mereka dustakan, yaitu Isa putra Maryam alaihi salatu wassalam, bahkan mereka bunuh, ya, itu ingin mereka bunuh, ya. Kemudian datanglah kepada mereka na'am Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa Al-Qur'an. Allah utus Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi, penutup para rasul, dengan membawa Al-Qur'anul Karim yang menjadi pedoman hidup umat manusia. Yang Al-Quran tersebut membenarkan apa yang ada pada Taurat. Apa yang ada pada mereka Allah benarkan. Al-Quran membenarkannya. Dan dahulu mereka selalu meminta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala seorang nabi yang akan bisa membawa kemenangan, ya, yang akan bisa membawa kemenangan ketika mereka berperang dengan orang-orang musyrikin jahiliyah. Mereka berharap ada pertolongan dengan diutusnya nabi. Ya. Setelah datang nabi tersebut, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Al-Qur'anul Karim, kafaru bihi, mereka ingkar. Kafir, ya. Padahal arafu, padahal mereka tahu kalau ini adalah nabi, ini adalah rasul, ya, yang dibahas di dalam Taurat, ya. Mereka faham, mengerti, ya. Tetapi mereka ingkar bagian karena kedengkian, ya. Kedengkian Allah telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagai seorang rasul. Maka ketika mereka sesat dan kufur di atas ilmu, ya, di atas pengetahuan, ya, bukan karena bodoh, bukan, karena tahu, tetapi kufur, ingkar. Nah, sesat, ya. Maka falaknatullah alal kafirin, Allah laknat, ya, na'am orang-orang kafir tersebut dari Bani Israel. Nah, bahkan faba'u bighadabin ala ghadab. Nah, mereka harus menerima kemurkaan Allah, ya. Kemurkaan Allah atas mereka, kemurkaan setelah kemurkaan. Nah. Sehingga Allah katakan dalam akhir surah Al-Fatihah, ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkan kami ke dalam ke jalan yang benar, jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat. Nah, jalannya orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Ya, para nabi, para rasul, ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. ghairil magdub, ya, bukan jalannya orang-orang yang magdub, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Siapa? Al-Yahud. Nah, Bani Israel dari kalangan Yahud, mereka adalah magdub yang Allah murkai. Al-magdub alaihim, orang-orang yang Allah murkai. Kenapa? Karena mereka sesat dan kufur di atas ilmu. Waladdalin, dan juga bukan jalannya orang-orang yang dalin, orang-orang yang sesat, yaitu Nasoro. Nah, taib. Maka hati-hati dari ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang Allah ancam kepada Bani Israel. Apakah setiap datang Rasul kepada kalian membawa satu ajaran yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, kemudian kalian sombong? Maka hati-hati dari kita na'am menolak syariat yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, karena alasannya tidak sesuai dengan hawa nafsu, tidak sesuai lagi dengan kemajuan zaman, tidak sesuai lagi dengan modernisasi, atau yang semisalnya. Wah, Islam Arab itu enggak sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia misalkan. Nah, hati-hati. Menolak syariat Islam, karena tidak sesuai dengan keinginannya. Tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Inilah ciri-ciri Bani Israel, orang-orang Yahudi yang Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada mereka. Ciri-ciri mereka adalah seperti ini. Sebab mereka mendapatkan laknat dan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala karena diantaranya kebiasaan mereka seperti ini. Ketika datang Rasul, datang kepada mereka membawa satu ajaran syariat yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka tolak. Mereka sombong, angkuh, tidak mau menerimanya. Maka hati-hati. Wajib bagi kita untuk menerima semua yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Wajib bagi kita untuk menerimanya, mengimaninya, dan juga mengamalkannya. Nah, tabi ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Telah kita baca penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang firman Allah subhanahu wa taala dari ayat yang ke-87 sampai ayat yang ke-90 dari surah Al-Baqarah. Ayat yang setelahnya, ayat yang ke-91 dan seterusnya juga masih tentang Bani Israel. Namun karena panjang penjelasannya, dari penjelasan Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, sehingga insyaallah kita lanjutkan ayat yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Taib naktafi bihadal mikdar, kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik,